Rasul dari akhirat nanti. Sujud syukur kita panjatkan kepada Allah, Zat yang telah memerintah supaya hambanya berjalan lurus sepanjang hidup. Allah perintah yang demikian itu kepada kita, saudara-saudara, supaya di dunia hidup kita selamat, tenang, tenteram, dingin, indah, sejuk, tidak punya beban. Lalu nanti di akhirat kita jadi hamba-hamba yang ditimang-timang, disayang-sayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam sejahtera abadi kita sajikan kepada Rasul yang paling manis mulutnya, paling benar kata-katanya, paling bijaksana keputusannya, paling tawadhu kepribadiannya, paling ikhlas hatinya, paling sayang terhadap sesamanya, paling kasih terhadap keluarganya, paling khusyuk sholatnya, paling tekun zikirnya, paling kuat tahajudnya, paling benar hajinya, paling disiplin pribadinya, paling gigih membangun bangsa dan negaranya, tapi juga paling tegas terhadap lawan-lawannya. Itulah teladan orang-orang beriman satu-satunya di dunia ini. Tidak ada rasul sesudah itu. Rasul yang sering kita ziarahi makamnya di Masjid Nabawi, sambil menangis meneteskan air mata pelepas dahaga rindu kita tanpa batas pada beliau, itulah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Ini bukan khutbah, saya bisa santai bicaranya. Kalau khutbah kayak Jumat kemarin agak lain itu, sebab khutbah kalau tidak begitu batal salat kita bersama-sama. Ini bisa santai kita. Hari ini saya tidak bicara radu ala dahri, saudara, sanggahan terhadap kapitalisme atau al-ishtirtiyatul Islam, sosialisme Islam. Biar itu kita tutup jadi kajian akademik saja. Di kampus saja kita bicaranya nanti. Menjelang i'tikaf begini, hari-hari ke-20, Nabi kumpul dengan para sahabat. Ada Abu Bakar Siddiq, bukan Siddiq, Siddiq. Kalau Siddiq yang benar, Shodiq yang benar-benar. Kalau Siddiq yang benar-benar lain itu. Ada Al-Faruq. Kalau saudara baca buku Rodin Kuman, Jalan dan Komando, katanya Umar itu ahli gerilya kota kedua sesudah Rasulullah. Ada insinyur muda Utsman bin Affan, ada saintis Ali bin Abi Thalib, ada beberapa wanita adik-adik. Satu di antaranya ada wanita yang manis parasnya, indah tutur katanya, mempesona pribadinya, senyum senter belum di bibirnya. Ibu kita yang sambil cerita, Aisyah namanya. Nabi menyampaikan sebuah hadis, renungkan hadis ini. Kita akan masuk hari-hari ayat 3. Kata Nabi, man ahabba liqa'a Allah ahabba Allahu liqa'ahu. Barang siapa di antara kamu yang suka kembali kepada Allah, Allah suka menerima kamu di akhirat nanti. Wa man kariha liqa'a Allah kariha Allahu liqa'ahu. Barang siapa di antara kamu tidak suka kembali kepada Allah, Allah pun tidak mau menerima kamu di akhirat nanti. Aisyah wanita muda, rambut yang ada di kepala, usia yang beliau pikul, belum bisa menerjemahkan kemana tafsir suami bicaranya. Gelisah duduk di Aisyah. Kata Nabi, di mana ya Humairah, istriku sayang? Kata Nabi, kamu gelisah di majlis taklim ada apa? Kalau pakai bahasa pasar, orang beriman di majlis taklim gelisah itu tidak pantas. Saudara lihat, kalau ada orang di majlis taklim gelisah, mesti ada sesuatu. Lalu Aisyah langsung watak wanitanya terbuka angkat tangan. Kata Aisyah, tanda berkata tadi, orang yang suka kembali kepada Allah, Allah suka menerima kita. Dan kalau kita tidak suka kembali kepada Allah, Allah tidak mau menerima kita. Kembali kepada Allah itu pintunya cuma satu, maut. Kullu dana kerbul maut. Kembali kepada Allah, kata Aisyah, sekarang saya mau. Cuma kalau bisa pintunya jangan maut. Maut itu yang paling saya tidak mau, ya Rasulullah. Saya kira jalan pikiran Aisyah ini mewakili pikiran kita semua. Bapak-bapak, kembali kepada Allah, sekarang kita siap. Cuma jangan mati kalau bisa. Maut itu yang paling kita tidak mau. Maut, sebuah kosa kata yang hanya terdiri dari 4 huruf, maut, paling menyeramkan kata itu kalau disebut oleh Allah. Kalau boleh kita usul kepada Allah, saudara, kita ingin usul kepada Allah, agar 4 huruf dalam satu kata maut dicoret saja dari kamus kehidupan. Tapi hidup ini punya Allah, maut ini punya Allah. Kalau hidup punya kita, kita ingin hidup macam Nabi Nuh 1600 tahun puas berbaik. Maut juga punya Allah. Kalau maut bukan punya Allah, kalau maut punya kita, kita gak mau mati di Jakarta ini. Kampung kotor kayak gini buat apa kita mati? Kalau maut punya kita, barangkali kita sebelum mati kita berangkat ke Paris, ambil suite, presiden suite room di Hilton Hotel di Paris, mungkin puas kita mati di situ. Tapi maut punya Allah. Kadang-kadang seorang laki-laki sedang berzina di atas perut wanita, dia meninggal. Ramadan tahun kemarin, hari ke-8, saya masih sibuk di beberapa stasiun televisi. Hari ke-8 saya ingat pasti, semua koran muat, semua TV muat. Seorang bapak usia 67 tahun meninggal dunia di atas perut wanita sedang zina bulan Ramadan haji. Gimana? Maut bukan punya kita. Lalu Nabi memperbaiki posisi duduknya berkata gini, laisa kadzalika humayra. Kalau pakai bahasa kita, interpretasimu tentang maut itu keliru istriku. Kamu tahu apa arti maut, kata Nabi. Innama hiya amalukum usliha lakum wa fiha ilaikum. Mati itu bukan apa-apa, kata Nabi. Mati itu berjumpanya manusia dengan amal yang pernah ia lakukan selagi hayat di kandung badan. Itulah mati, kata Nabi. Itu sebabnya saudara-saudaraku yang saleh, ada dua bentuk kematian di dunia ini. Ada mati cara saleh, ada mati cara toleh, ada mati cara baik, ada mati cara jahat. Orang jahat kalau mati begini, Bapak lihat. Kalau Bapak ragu pada keterangan ini, selesai dengar tausiah, Bapak masuk ke ICU semua. Nanti Bapak melihat, oh benar Rasulullah. Orang jahat kalau mati begini biasanya. Dia hadapan matanya ke kiri gitu. Saudara tahu apa namanya? Itu malakut full mandat, menunjukkan mandat dari Allah gitu. Sudah waktu mati sudah tiba. Ya. Suka tidak suka, rela terpaksa, kucabut ruhmu sekarang. Biasanya orang jahat membalikkan muka langsung ke kanan gitu. Saudara lihat orang jahat kalau mati. Harapan dia di kanan malakut maut tidak ada. Rupanya di sebelah kanan berjuta-juta sayap malaikat malakal maut sedang direbah. Kata malaikat maut, fa aina tadhhabu, lari kemana kamu? Nah orang jahat biasa membalikkan muka ke atas. Saudara, beberapa menit menjelang mati, kata Allah, hei malaikat maut, rekonstruksi kejahatan orang ini, putar ulang, diputar amal yang jahat kita itu. Maaf, saudara. Sholat yang pernah kita tinggalkan, Bapak lihat waktu syakarat tadi. Kalau Bapak pernah tidak sholat itu, waktu syakarat Bapak lihat tadi. Barang haram yang pernah kita makan, kita lihat waktu syakarat itu. Kita kaya, tapi kekayaan kita semuanya barang haram, kita lihat waktu syakarat. Anak yatim yang tidak kita urus, harta kita cukup, anak yatim kita abaikan sengsara, itu akan jadi beban kita waktu syakarat semua. Apalagi itu, teman-teman kita berjudi di meja judi, kita lihat waktu syakarat. Maaf, mau saya bicara, maaf. Kalau orang pernah berbuat zina, saudara, wanita yang pernah kita zinai dihadirkan oleh malaikat maut. Orang yang jatuh karena kita fitnah, kita lihat waktu syakarat. Seluruh kejahatan kita direkonstruksi di balik amal jahat lengkap itu. Di mana kamu menunggu sebelum datang kiamat di barzah, bahagia neraka buat kamu. Itu sebabnya orang jahat kalau akan mati, kalau anaknya berkata gini, papa, papa, ucapkan Allah. Biasanya orang jahat membalik-balikan kepala. Tidak, tidak. dia bukan tidak mau menyebut Allah. Siksa Allah sedang menunggu kematiannya. Jadi kematian itu dia anggap sesuatu beban yang luar biasa. Kalau Bapak ragu, masuk ICU. Nanti Bapak ketemu begini. Oh, ini yang Pak Nur Aswa seterangkan hadisnya tadi. Sekarang Bapak lihat orang saleh kalau akan mati. Lain lagi. Biasa dia pegang tangan istrinya, dia bilang begini, Mama, Papa sudah sebulan di rumah sakit, tidak tahan rasanya nih. Anak-anak kita panggil semua. Istrinya yang setia melepuh. Kumpul anaknya semua. Dia pesan sama anaknya, tenang sekali. Anak-anak sayang, Papa sayang Mama, sayang Bunda, kamu jaga baik-baik. Agama kamu amalkan, jujurlah hidup ini. Belajar berjuang dalam Islam dengan ikhlas. Berbaktilah pada bangsa dan negara tempat kamu hidup. Kalau kamu punya rezeki, bagikan buat orang-orang yang membutuhkan. Jangan kau makan sendiri. Papa titip fakir miskin, yatim piatu kau perhatikan. Lalu kalimatnya begini biasanya. Papa meninggalkan sedikit harta, kamu bagi yang adil, jangan berkelahikan harta. Sebab seburuk-buruk anak berkelahi karena warisan. Tenang sekali ya. Sudah lama dia bicara. Ayah mau pergi sekarang. Saudara lihat orang-orang saleh. Dia letakkan tangan di atas jantung sendiri. Kata istrinya, kata anaknya, saya belum mencium keningnya. Kata anaknya, apa ucapkan Allah. Lalu orang yang syakarat ini biasanya. Saudara boleh tanya dunia medis. Kalau orang sedang syakarat, lidahnya keluh, macam stroke. Kita semua akan begitu nanti. Jadi begitu kita syakarat, contoh stroke lidah kita. Kita tidak bisa berkata lelam. Lalu kalimat terakhirnya, dia lemparkan senyum dulu kepada yang hadir di sebelah dia. Ada kalimat begini. La ilaha illa Allah. Ada yang la ilaha illallah. Macam-macam. Ada yang la ilaha illallah. Macam-macam lah. Pokoknya intinya ini. Beberapa menit menjelang ajar, kata Allah, hai malakal mau putar amal solehnya, hibur dia. Diputar amal bapak nanti. Puasa yang kita kerjakan dengan sabar seperti hari ini, bapak lihat nanti itu. Sholat berjamaah dengan imam kita Ananda Adinda. Kita lihat hari ini. Oh, saya sedang dengarkan tausiah. Bapak akan lihat. Anak yatim kalau bertemu bapak cium keningnya, bapak belai-belai rambutnya. Punya uang 10 ribu rupiah, bapak korbankan. Ini 5 ribu buat kamu, 5 ribu buat bapak beli bensin di jalan. Kita lihat hari ini. Istri yang menjelang ke kantor, kita cium keningnya, kita minta doa kepadanya. Papa mau kerja cari uang yang halal, doakan saya. Kita lihat nanti. Anak-anak yang kita bina dalam agama, kalau hari Jumat pulang kerja, dia tidak ke komplek BNI, dia datang ke rumah ibu kandungnya, sujud simpuh di hadapan orang tuanya. Sholat kita, tahajud kita, umrah kita, haji kita, seluruh amal soleh diputar ulang oleh Allah. Di balik amal soleh, Papa lihat nanti. Surga mana tempat sementara Bapak tinggal di alam barzah. Begitu dia meninggal, sudah satu bulan sakit. Cuma minum jus, makan kapsul, ada air putih. Karbohidrat juga bubur sudah berbentuk air. Pucat pasti. Dia lepaskan dunia ini sambil senyum. Sudah pucat dia. Ditutup mukanya oleh keluarga. Dibawa ke komplek BI, kita takziah. Pertemuan terakhir kita dengan si bapak kayak apa? Begitu kita buka mukanya, bapak sulit membedakan dia sedang tidur atau sudah meninggal. Ini sedang puasa. Saya sengaja mau pakai kajian akademik. Saya tahu sudah capek. Kita ngaji tentang dunia sufi sekali-kali begitu. Pertanyaan saya, kalau hari ini kita meninggal dunia, kira-kira Bapak masuk yang mana? Coba bro, Bapak tidak usah berkata dalam mulut, hati Bapak tolong jawab. Kalau hari ini kita meninggal, masuk yang mana? Saya cemas kita masuk yang pertama, masuk yang jahat. Saya cemas. Ramadan ini sebenarnya bulan yang membakar semua dosa. Jangan main-main dengan Ramadan, tinggal 9 hari kita. Tahun besok puasa datang, kita belum tentu bisa menyambutnya. Banyak saudara kita tahun kemarin puasa sama-sama kita, sekarang sudah tidak di sisi kita lagi. Apa jaminan tahun besok masih bisa puasa? Ini bulan tobat, saudara, bertobatlah. Bertobatlah. Bukan istighfar ya, tobat. Kalau ngaji pesantren, saudara, istighfar bimakna taubul maghfirah. Istighfar itu minta ampun. Kalau tobat, ar-ruju' ila Allah. Dia kembali ke jalan Allah. Hidupnya tersesat jauh. Dia dengar tausiah ini, sadar. Dia kembali ke jalan yang benar. Dia sesali peristiwa lama. Itu tobat namanya. Jadi inti tobat itu penyesalan. Saudara-saudara, bertobatlah kepada Allah. Nabi kita yang santun pernah berkata bahwa orang yang bertobat dari dosa sama dengan belum pernah berbuat dosa. Begitu kasih saya Allah. Saudara ragu, saya baca saja dalilnya lah. Ya ibadi, hai hamba-hamba kesayanganku. Siapa itu? Haji? Bukan. Ahli tahajud? Bukan. Ahli shaum kesayangan? Bukan. Siapa yang disebut hamba oleh Allah dalam ayat ini? Alladzina asrafu ala anfusihim. Yang pagi, petang, siang, malam bukan berbuat dosa, mencelakakan dirimu sendiri. La taqnatu min rahmatillah. Kamu jangan suka putus asa dari rahmat aku, kata Allah. Dosamu sepenuh langit dan bumi, urusan kamu itu. Asal kamu panik tobat, bukan istighfar. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Kubuka pintu tobat selebar alam yang kamu pandang. Apa alasan bulan ini tidak kita manfaatkan bulan bertobat kepada Allah? Saya tidak bermaksud menghibur saudara. Ini agama. Kalau guru saya Ibu Yohanka berkata, bicara agama Anwar harus dari mana datangnya lintah dari sawah turun ke kali, dari mana datang perintah dari Allah turun ke nabi. Kau jangan menambah dan jangan mengurangi. Saya pegang betul. Ayo sama-sama kita bertobat. Masih ada saldo, pakai bahasa bang, saldo Ramadan gitu. Masih ada saldo Ramadan. Kita membaca baik-baik. Al-Quran kita baca yang tumanina, yang khatam, yang indah. Mana-mana supir kita barangkali bisa capek. Kita bisa merokok. Apa merokok tanda? Baca harus ya. Merokok, ya. Menderes. Menderas. Katakan, kalau Bapak baca Quran di bulan Ramadan, Bapak tahu Jibril itu di muka kita. Itu sebabnya orang yang baca Quran di bulan Ramadan cepat habis ya. Cepat masuk itu. Jibril di muka kita. Saudara, kapan mau dekat dengan Jibril? Terakhir Pak Anwar, supaya kami mati secara kedua gemar beramal saleh. Apa sih resepnya? Saya tidak punya resep, saudara. Nabi berkata begini, coba amalkan dua hal dalam hidup kalau kamu ingin disayang Allah. Pertama, perbanyak sholat malam, qiyamul lail, tahajud. Saudara, sejati dan tidaknya Islam seseorang bisa kita lihat suka tahajud tidak dia. 100 kali kita ngaku muslim, tahajud tidak pernah. Iman kita cacat di hadapan Allah. Bisa 8 rakaat witir 3 paling ideal, tidak bisa 4 rakaat witir 3, tidak bisa 2 rakaat witir 1. Saya kasih ilmu, ini sedang Ramadan. Ini sedang Ramadan. Allah saja mau berapa hal. Saya kasih ilmu saudara. Coba mulai hari ini belajar salat malam. 100 malam jangan putus. Kalau 80 malam batal dari mulai. Terus 100 malam tahajud. Hari ke 101 kita sholat berjamaah di Zaybong. Cerita hidup kita akan lain. Tahajudlah. Hai malaikat, kalau ada hambaku hidupnya miskin, dia bangun tiap malam tahajud, minta harta, bawa kunci harta, berikan kekayaan pada orang yang sholat tahajud. Min haitsu la yahtasib, di luar estimasinya sama sekali. Hai malaikat, kalau ada orang sakit jantung kena liver, Dr. Lee dari Taiwan angkat tangan, Tarmizi dari harapan kita, tidak mampu bedah jantung koroner, melewati 4 bypass jantung koroner, dia bangkit tiap malam tahajud, minta sakit jantungnya diangkat tahajud tiap malam. Hai malaikat, bawa pakai obat, angkat sakit jantung hambaku yang tiap malam melakukan tahajud. Ini sedang ceramahnya santai kita. Saudara sakit jantung, berobat ke dokter jantung sedunia, tahajud tidak pernah. Sampai liang lahat kita buat untuk yang kedua. Yang kedua, kata Nabi, kalau akidah pengen baik, perbanyak zikir hidup ini. Saya kira zikirnya semua ibu-ibu, adik-adik hafal semua itu. Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Subhanallah tasbih, walhamdulillah tahmid, la ilaha illallah tahlil, Allahu Akbar takbir. 40 kita lewati sekali mendayu umrah. Nanti saudara pulang, besok saudara masuk kerja ke BI, ke Tamrin, masuk mobil, start pada zikir. Sampai tujuan Allah ridho itu. Lama di jalan mobil kita tabrakan dengan trailer, dengan kontainer, kepala hancur, tangan hancur, tinggal badan dengan kaki, dikubur bawa iman masih bagus. Yang paling celaka kalau kita mati, kepala ada, tangan ada, badan ada, kaki ada, dikubur iman tidak terbawa. Habis cerita hidup sudah. Bismillah, mulai hari ini saya tadi ada pesan Pak Kiai 10 menit lagi selesai. Kita sangat bangga habis Pak Kiai, alamak sendiri kita gak usah banyak-banyak. Yang penting kita mengisi rohani kita. Ananda, bapak-bapak, ibu-ibu, ini pendek. Selama ini tahu sudah ini sejak dia lama, 16 menit, 17 menit. Camkan, renungkan baik-baik. Jangan sampai kita meninggal dunia sekelompok yang kedua. Diri kita terhina di sisi Allah, keluarga kita terhina di tengah-tengah masyarakat. Tapi kalau kita meninggal majik, anak kita akan melanjutkan cita-cita kita. Sebab anak umrut tadi, dia usia kedua yang akan melanjutkan cita-cita kehidupan. Al-Fatihah. Astaghfirullahaladzim, alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Ya Allah, yang dengan menyebut namamu hati ini menjadi sejuk dan dingin, ampunkan dosa kami, dosa orang-orang yang pernah memfitnah dan menzalimi kami, dosa para ulama dan para pemimpin bangsa kami, seluruh dosa ayah dan bunda kami. Kasihani kedua beliau karena keduanya telah menimang-nimang, mencium-cium, menyayangi kami sejak kecil. Ya Ghani Ya Hamid, Ya Allah Zat yang Maha Kaya dan Terpuji, bahagiakan hidup kami di dunia karena dunia ini tempat sementara hidup kami. Sentosakan hidup kami di akhirat karena akhirat itu memang tujuan hidup kami. Hindarkan semua kami dari azab yang tidak mungkin kami dapat tempuh. Karenanya ya Rabb, dalam mengejar harta jangan sampai kami diperalat oleh harta. Dalam mengejar jabatan jangan sampai kami diperbudak oleh jabatan. Dalam ikut membangun bangsa jangan sampai kami mempertuhankan teknologi. Ilahina, sekecil apapun amal kami di bulan Ramadhan, jadikan catatan amal soleh yang besar di arsy. Sebesar apapun dosa yang pernah kami perbuat zaman dahulu, jangan kau jadikan sebab kami terhina di muka bumi, terhina di hadapan engkau di akhirat. Allah, bangunkan kami di waktu malam untuk melakukan salat tahajud. Berikan kesempatan kepada kami memeluk anak dan keluarga dengan penuh cinta dan kehangatan. Ya Ghafur Rahim, apabila syaitan tiba nanti, jadikan iman Islam saja pendamping kami menghadap kepada Engkau. Apabila ajal telah waktunya datang, ya Allah, jangan sampai Kau cabut nyawa dalam keadaan suluh khatimah. Itu seburuk-buruk cara kami kembali kepada Engkau. Doa para nabi pasti Kau terima, doa orang-orang soleh pasti Kau kabulkan. Kalau hanya orang soleh dan para nabi saja yang doa yang Kau kabulkan, lalu kami yang masih gemar berenang dalam lautan dosa besar, kepada siapa harus berdoa? Ya Ghafur Rahim, jadikan Ramadan tahun ini bulan yang dapat membakar seluruh kesalahan, baik dosa besar maupun dosa kecil yang pernah kami lakukan di masa lalu. Andai kata doa yang kami panjatkan Kau terima, ya Allah, sungguh kami jadi makhluk-Mu yang beruntung. Tapi andai kata doa-doa yang kami panjatkan selalu Engkau tolak, langit mana tempat kami berlindung, bumi mana tempat kami berpijak, Engkau harapan kami satu-satunya di dunia dan di akhirat. Ya Hamidul Majid, Ya Ghafur Rahim, Ya Rahmur Rahimin, Ya Sami'ul Dua, dari muka-muka yang berlumur dengan dosa-dosa besar, dari mata yang seringkali berbuat zina, dari mulut yang seringkali berkata tidak jujur, dari telinga yang gemar mendengar ucapan-ucapan yang tidak pantas, dari hati yang masih sombong dan dengki, dari darah yang banyak terkontaminasi, berakhir seraya bermalu hati kami telahkan tangan kehadirat-Mu. Satu saja harapan kami, ya Allah, kabulkan doa dari hamba-hamba-Mu yang sampai hari ini masih gemar berbuat dosa. Allahumma ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Selamat menjadi orang-orang yang saleh dalam saleh diri, saleh sosial. Selamat menikmati indahnya Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.